melanjutkan bahasan pada hal-hal yang terkait dengan esensi pembahasan kita, sehingga lebih banyak pengetahuan bisa didapatkan insyaAllah. Atau barangkali sisi hadisnya atau yang terkait dengan Al-Quran, sekalipun barangkali tidak tercantum beberapa bagian di kitab ini. Baik, pertemuan lalu telah kita bahas pendahuluan dari Bismillah sampai dengan salawat. Saya baca kembali, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah adab dari setiap alim, ulama yang menuliskan kituban, ya, sebagai adab pembuka, taqarruban sebagai bagian wasilah untuk mendekatkan diri lillahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi bukan sekedar ini. Namanya Ibnu Hisham Al-Ansari punya kitab judulnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Ya, Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Di situ dijelaskan makna huruf-huruf dalam bahasa Arab pembukanya, dari mulai alif atau hamzah sampai dengan ya. Nah, itu di bahasa Arab ada maknanya. Di ada harful makna, ya, ada harful mabna. Ada huruf yang tidak punya makna, cuma huruf saja yang digunakan untuk merangkai dengan huruf-huruf lain, baru tidak ada maknanya. Sambungkan dengan yang lain, S, E, E, Asep, ada maknanya. Baik, B demikian. Ya, tidak ada maknanya saat disambungkan dengan yang lain, baru ada makna. Bahasa Arab tidak. Bahkan setiap hurufnya itu bisa punya makna. Terlebih jika huruf itu kemudian menjadi rangkaian-rangkaian kalimat yang kemudian melukiskan atau mengukir ayat-ayat Quran sebagai firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap hurufnya itu pasti punya makna. Nah, huruf ba itu ada 14 maknanya. Ada insaq, ada musahabah, ada ghayah, ada tab'id ma'a hudud, ada tab'id min dunil hudud, ada istighraq. Jadi ada 14 makna keseluruhannya. Nah, di antara 14 ini, huruf ba yang melekat pada bismillahirrahmanirrahim itu setidaknya sesuatu yang selalu mendampingi, dekat, mendampingi, dekat. Jadi bukan cuma dekat tapi mendampingi. Ya, kalau diturunkan kalimatnya ada sahib namanya. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sahabat. Ya, orang yang dekat, dekat, mendampingi. Baik, awas hati-hati. Jamaknya disebut dengan ashab. Ada ulaika ashabul jannah, ada ulaika ashabun nar. Ada pendampingnya neraka, ada pendampingnya surga. Kalau sudah didampingi enggak akan terpisah nanti. Di dunia punya pendamping bisa terpisah dengan kematian. Tapi kalau di akhirat tidak akan mati lagi. Jadi kalau sudah teman dekatnya surga, maka selamanya akan di surga. Kalau sedekat apa? Ilsaq. Ilsaq, sesuatu yang menempel, ya, saking dekatnya di bahasa majaz. Jadi kalau Anda ingin mengeratkan sesuatu, misal ini ada yang lepas, kemudian Anda ingin lem supaya nempel lagi. Bahasa Arabnya lem itu lisok, namanya lisok. Begitu ditempelkan rekat. Nah, dilukir nembak. Sakit enggak? Maaf ya, enggak ada begitu. Tembak, tembak. Lihat. Kemudian beradu pedang, tapi tidak ada nilai kasih sayang di dalamnya. Nah, karena itu setiap Anda ingin mengerjakan perbuatan yang baik-baik, mau makan, mau minum, mau bekerja, aktivitas yang lain, maka awali dengan bismillah. Maka Allah akan menyertai dengan keberkahannya dalam aktivitas Anda. Dan yang kedua, perhatikan kalimatnya. Kalau Anda tidak menyertakannya, kata Nabi, fahuwa abtar, maka terputus nilai pahalanya. Khalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau Anda kemudian minum, Anda awali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka minumannya diberikan keberkahan oleh Allah. Yang kedua, kalimat bismillah itu akan menjadikan minuman Anda tercatat sebagai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma menghilangkan haus. Anda minum tidak pakai bismillah, haus hilang. Minum dengan bismillah, haus juga hilang. Tapi perbedaannya, yang pertama tidak menghadirkan pahala, yang kedua, saya mau tanya pada antum, berapa kali aktivitas awali dengan bismillahirrahmanirrahim? Antum yang bekerja tuh, berangkat bolak-balik tuh, ya, jalan besar, walaupun kita mengerjakan sesuatu yang kecil, tapi dipandang baik secara syariat, maka mulai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kebalamin, sudah saya bahas pertemuan lalu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin, sudah kami uraikan. Wa khatimin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Abad. Saya sampai pertemuan lalu pada ashrafil mursalin wa khatimin nabiyyin wa ashrafil mursalin, khatimin nabiyyin belum. Kitab yang setelah ini namanya Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, di halaman 9 sampai ke 14, nanti beli persoalan dalam syariat yang dibenar haram. Jika ada persoalan disebut dengan haram, jika persoalannya tuntas dipandang tidak ada masalah oleh syariat, disebut halal. Jika kemudian yang halal-halal ini digunakan pada hal-hal yang disukai oleh Allah, yang baik-baik, maka yang baik-baiknya disebut dengan thayyib namanya. Poinnya. Misal, kita ambil contoh makanan. Bagaimana cara memilih makanan yang baik? Bukan cuma makanannya sehat, bukan cuma makanannya misalnya tidak ada penyakitnya, bukan cuma kualitas makanannya bagus, bukan. Salah satunya makanan itu dibeli, dihasilkan dari harta yang dipandang halal secara syariat. Antum bekerja dengan cara yang benar. Tinggalkan riba, jauhi maksiat, tinggalkan korupsi, macam-macam. Dapat harta, sekalipun cuma 10 ribu. Yang 10 ribu ini kemudian diberikan, dibelikan makanan dengan kualitas yang baik sesuai dengan harganya, dengan hal yang menyehatkan untuk menghadirkan tenaga untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka kualitas yang didapatkan ini, yang menyehatkan, yang menghadirkan kebaikan, itu yang disebut dengan thayyib dalam bahasa agama. Jelas? Sesuatu yang bersumber dari segala yang halal, menghasilkan kualitas yang baik, menghasilkan keadaan yang sehat, menghasilkan manfaat dalam kehidupan. Thayyib, ini sifatnya. Kalau kemudian kita akan alihkan sifat ini kepada orang, dan kemudian dijamakkan, maka tambahkan di ujung kalimatnya dengan ya dan nun, maka berubah kalimatnya dari thayyib jadi thayyibin. Ini seakan-akan ingin memberikan gambaran bahwa keluarga Nabi itu sallallahu alaihi wasallam yang dekat nazafah, nazifun, nazifun, nazafah, sesuatu yang bersih luarnya tapi belum tentu bagus dalamnya. Contoh, mohon maaf, misalnya pakaiannya bagus, pakai jaket atau pakai jas, pakai dasi, tampilannya luar biasa, sepatunya juga mahal, jamnya bagus, wah, rambutnya licin dan seterusnya. Si tembus ke tangan, maka tangan hanya akan mengerjakan yang baik-baik. Yang tidak baik, jauhi, sampai ke ujung kaki. Nah, kalau yang bersih itu dan suci sudah melekat pada diri seseorang, maka berubah kalimat yang menjadi tohir bagi pemiliknya. Kalau banyak orang disebut tahirin, dijamakkan. Tayyib. Nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitab ini kalimat tahirin seakan-akan memberikan gambaran kepada kita bahwa sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan semua bimbingan ini bukan hanya menjadikan penampilan mereka menjadi bersih, tapi dahsyatnya bisa merubah keadaan hati yang tadinya bahkan kotor menjadi mulia dan bersih luar biasa. Antum pernah dengar nama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari? Baik. Itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Buka Al-Arba'in nomor ke-18. Ya. Nanti di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub bin Junadah. Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayatkan hadis, kemudian yang tidak banyak orang tahu, Jundub bin itu berasal dari Ghifar. Makanya disebut Al-Ghifari. Ghifari ini di masa jahiliyah itu terkenal sebagai kota pembegal, kota hitam. Jadi kalau setiap pedagang lewat situ, itu keluar dia ke depan Ka'bah, dia umumkan, "Ya ahli Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya muslim, kalian mau apa?" "Ya kami mau pukuli kamu." "Datang dipukulin." "Pukulin pak." Sampai jatuh, ikrar lagi. Jatuh, ikrar lagi. Sampai kemudian ditolonglah oleh sahabat Nabi SAW. Konon ada yang menyebutkan Ali bin Abi Thalib. Konon ada yang menyebutkan Hamzah. Ditolong kemudian. Setelah ditolong kembali ke Rasulullah SAW. Kemudian Nabi nasihatkan, "Kamu kembalilah ke kampung halaman kamu. Kemudian sempurnakan keislamanmu. Lalu kemudian ajak masyarakatmu. Dan satu saat engkau akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau datang sendirian, engkau pun akan pulang kepada Allah dengan keadaan sendirian." Maka masya Allah teman-teman sekalian, antum tahu apa yang terjadi? Dari yang tadinya kotor keadaannya, dari yang tadinya hitam, dari yang tadinya pekat, pembegal, punya latar belakang maksiat yang sangat dalam, qadarullah kemudian masuk Islam, hasuna islamuhu, bagus keislamannya, pulang ke Ghifar sampai satu saat Madinah goncang. Mendengar suara yang sangat dahsyat, dong, di suara kaki banyak orang. Anda tahu apa yang terjadi? pada saat itulah ketika Nabi berada di Madinah, datang kemudian bedol desa dari Ghifar. Sekelompok banyak orang masyarakat Ghifar datang ke Madinah. Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub Al-Junadah ingin menyampaikan pembuktian kepada Rasulullah bahwa dakwahnya berhasil mengislamkan masyarakat Ghifar. Sampai kemudian dimuliakan dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Itu satu contoh di antara banyak contoh sahabat-sahabat Nabi. Tahir. Kemudian karena banyak, bukan cuma Abu Dzar saja, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Ada Abu Hurairah, ada Salman Al-Farisi, ada Amr bin As, ada Khalid bin Walid yang tadinya bahkan musuh Nabi. Dan luar biasa, dan diabadikan dalam Al-Quran. Diabadikan sifatnya. Ya, di antaranya Quran surah kelima. Kalau ma'sum itu wilayah kenabian, nubuwah. Kalau udulun wilayatul ashab, wilayah para sahabat. Ya, karena itu Nabi melarang keras bagi setiap umatkan sahabat untuk memaki sahabat, untuk mencela sahabat, atau merendahkan keadaan sahabat. Itu dosa besar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengingkari pengakuan dan penegasan Al-Qur'an yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu nanti turunan dari pembahasan ini pada kitab yang kedua, beliau akan menyebutkan di antara aliran yang menyimpang yang tiba-tiba datang ke tanah Jawa, ya, di halaman ke-10 nanti, ya, di kitab ini, kitab yang kedua Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Beliau akan sebutkan aliran menyimpang datang ke tanah Jawa, ya, pada tahun 1333 Hijriah. Di antara aliran itu, siapa mereka? Adalah orang yang senantiasa senang mencela para sahabat, seakan-akan menganggap dirinya mulia sehingga menjatuhkan di antara sahabat, khususnya ada beberapa kalah sehingga mengetahui sebagian hakikat-hakikatnya. Dua, kalimat tahirin juga memberikan kesan kepada kita. Jangan sekedar kemudian menyimpulkan sahabat itu tahir dan semuanya tahirin ajmain, tapi pelajari juga bagaimana mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai merubah perilaku mereka itu yang tadinya kotor jadi bersih. Sebagian di antara mereka tadi seperti nama-nama yang saya sebutkan punya latar belakang yang kelam, mendapat pendidikan dari Nabi, tiba-tiba bisa merubah dirinya jadi lebih baik. Nah, kalimat itu ketika dimunculkan tahirina ajma'in, kita seakan-akan diminta belajar, coba keluarkan manhajnya. Bukankah petunjuk Nabi dari dulu sampai sekarang sama? Yang sama. Dan ya, manusia bukan? Manusia. Antum Nabi bukan? Apa bedanya antum dengan Umar? Nabi bukan. Manusia iya. Umar juga demikian. Jadi kalau hadis itu bisa merubah Umar, kenapa nggak bisa merubah antum? Yo, saya bikin komparasi lagi. Umar itu bisa mabuk sehari 5 kali dalam sehari. Makanya nanti ayat mirasantika itu hadir sampai Al-Ma'idah ayat 90 yang terakhir, 4 fase itu, karena pertanyaan Umar bin Khattab. Setelah masuk Islam, dia bahkan bisa menghentikan kebiasaan minumnya, dan dahsyatnya minta kepada Nabi untuk bermohon kepada Allah, turunkan ayat yang melarang mirasantika sekaligus. Sekaligus seketika. Sampai turun 4 tahap, terakhir selalu menantang orang-orang sekitarannya untuk membuktikan keperkasaannya, kehebatannya. Siapa yang berani dengan saya, ayo kita ketemuan di Bukit A. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Oh. Ayo, kalau gak berkelahi, gatal tangannya. Kubar. Tapi setelah masuk Islam, Allahu Akbar. Kekuatannya diarahkan untuk membela agama manusia, dan sama-sama bukan Nabi. Baik, yang kedua, Umar sebelum masuk Islam mabuk minimal 5 kali dalam sehari. Antum sekarang ada yang masih mabuk? Tidak. Baik, sekalipun tidak. Pertanyaan saya, kalau Umar bisa berubah jadi sangat lembut setelah mendengar hadis Nabi, kenapa antum yang gak pernah mabuk gak bisa seperti Umar? Umar itu keras. Jadi kalau ada preman sekarang, gak usah bangga. Ada yang lebih keras daripada anda. Bahkan tiap hari nantangin orang. Duelnya sampai meninggal akan untuk membela agamanya, menegakkan kebenaran, menghadirkan keadilan. Anda itu dititipkan oleh Allah kekuatan. Kekuatan itu kenapa enggak dipakai untuk masuk surga? Ada yang dititipkan pengetahuan, ada yang dititipkan kemudian dengan harta, ada yang dititipkan kedudukan, ada yang dititipkan dengan kekuatan. Jika Anda memang belum mendapati pengetahuan, harta belum, keadaannya juga serupa. Persoalannya, kalau Anda tidak memiliki sifat-sifat yang tadi kami sebutkan yang melekat pada Umar, justru sesungguhnya Anda bisa lebih mudah untuk mendekati sifat-sifat kemuliaan yang pernah diraih oleh orang-orang di masa lalu. Paham sampai sini? Nah, maka tahir ini sudah baik, suci. Ya. Kalau berusaha untuk suci, Yang dimaksud suci itu bukan berarti salah, bukan. Ya, tapi Allah menjaga dirinya untuk selalu berusaha berada dalam nilai-nilai kebaikan. Ada petunjuk-petunjuk mulia dalam dirinya. Nah, arahkan. Kalau Anda ingin berusaha untuk menjadi baik, hatinya baik, keadaannya bersih, maka robah kalimat ini menjadi mutatahhir. Mutatahhir, orang yang selalu berusaha menyucikan diri. Misal, mohon izin ya, maaf. Mata misalnya masih belum bebas dari maksiat. Kadang-kadang gambar yang tidak elok masih terlihat. Ya, tayangan-tayangan yang tidak bagus masih belum bisa memalingkan dari itu. Kemudian Anda ingin berubah misalnya, latihan. Sudah sebulan ini saya ingin menjaga mata dari maksiat. Nah, Anda usahakan bulan depannya lagi pindah ke tangan. Bulan depannya lagi sampai ke ujung kaki, sampai Anda bisa menjaga tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi kadang-kadang misalnya dalam penjagaan itu belum konsisten, saya kaidah bahasa.